بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bangsa kita, elemen masyarakat kita begitu semangat kemudian memberikan solidaritas untuk saudara-saudari kita di Palestina. Allahu Akbar. Tapi saya hanya ingin ingatkan Anda satu hal. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Ingat baik-baik, dan janji Allah tidak mungkin dipungkiri. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bahwa Allah menyampaikan dalam Al-Quran, jika Anda ingin memberikan yang terbaik untuk Al-Quds, ingin memperbaikan yang terbaik untuk Masjid Al-Aqsa, ingin memberikan kontribusi terbaik, baik doa ataupun perjuangan terbesar dan sebagainya, hanya ada satu syarat yang harus Anda penuhi. Hanya ada satu syarat. Anda punya teknologi yang paling hebat, senjata yang paling canggih, kekuatan dan semangat yang paling dahsyat, tapi tidak menemukan satu syarat ini, demi Allah saya katakan, maka Quran memberikan indikasi sulit itu diwujudkan. Apa itu? Quran surah ke-17 ayat yang ke-5. Saya minta Ahmad untuk bisa membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana. Syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Perhatikan teman-teman sekalian, Allah berjanji dalam Al-Quran, jika Anda urutkan ayat-ayatnya, Anda lihat tafsirnya, Anda baca kedalamannya, maka Allah hanya akan mengutus, lihat kalimatnya baik-baik, akan ada dua kali perbuatan nista dilakukan di sekitaran bumi Syam itu, tepatnya dekat Aqsa itu. Tapi dari dua kali ini Allah berjanji bahwa yang hanya bisa memberikan solusi dengan kebaikan, baik dengan doanya, baik dengan tenaganya, baik dengan perjuangannya, yang Allah hanya akan turunkan mewujudkan itu ibadallana, ibad, hamba-hamba kami. Dan kalimat ibad jika disebutkan dalam Al-Quran, ini artinya orang-orang yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membagi pada dua bagian. Ada orang yang memang dasarnya sudah baik, salih, salih, bahkan disebut dengan ibadur rahman. Kalau jalannya bagus, kalau dia berinteraksi baik, pandangannya mulia, lisannya mulia, tangannya mulia, sampai kakinya mulia. Quran surah ke-25 ayat ke-69. Kamil. Yudha'af lahul adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat ke berapa? Surat yang ke-25. Ayat ke berapa? Ayat yang ke yang tadi atau yang mana? Yang ke ibadur rahman. 63. 63. Kanan kiri atas bawah? Kanan. 63 atau 69? 69. Pokoknya kawan, telepon teman atau jawab sendiri. Ah, Kamil, berapa? 63. 63. Ahmad? Yang mana? 63. 63. Kanan kiri atas bawah? Kanan tengah. Kanan tengah. Halaman ke berapa? Halaman yang ke-365. 365. Perhatikan. Ah, takbir Fajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Fajar ulang lagi. Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina suna lal adhauna wa idza khataba humul jahiluna qulu salama. Masyaallah. Fajar, takbir untuk Fajar. Allahu. Ini Fajar kalau ditanya masalah umum jawabnya agak lambat. Alhamdulillah. Tapi kalau antum tanya Quran, Masya Allah, belum ditanya, sudah takbir. Begitu ditanya, keluar jawaban. Tuh, antum ketawa, istighfar. Memang ada masalah dalam ketawa antum itu ya. Jarang-jarang Fajar istighfar. Baik, perhatikan. Satu, ibad. Ibadur Rahman. Memang ini sudah baik wataknya. Jalan dia tidak sombong. Bahkan ada yang mencela dia tidak membalas. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diperlakukan tidak baik oleh orang-orang lain, dia enggak balas kecuali dengan kebaikan-kebaikan, salama, dengan yang baik, dengan yang menyejukkan. Memang wataknya sudah baik. Tapi ingat teman-teman sekalian, jangan memvonis diri saya belum ada di level itu. Karena Allah pun mengundang siapa yang pernah merasa punya latar belakang yang kelam untuk masuk dalam kategori ibad. Perhatikan kalimat yang kedua, menunjuk pada klasifikasi golongan kedua. Jika Anda tidak termasuk yang pertama, maka kejar yang kedua untuk mewujudkan yang pertama. Quran surah 39 ayat 53. Surah apa? Az-Zumar. Bacakan ayatnya. 3 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Teman-teman silakan buka Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan panggilan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada seluruh hamba-hambaku. Masih dipanggil hamba. Anda disejajarkan dengan hamba yang tadi yang pertama. Siapa hamba yang ini? Lihat asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Disebut menggunakan alladzina ismun mausulun yadullu alal jam'il ammiyah. Huruf sambung yang menunjuk pada subjek, objek sekaligus seluruhnya tanpa batas. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina, tanpa kecuali. Sepanjang Anda sudah balir, mau Anda merasa besar, kecil, laki-laki, perempuan, tua muda. Kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim. Yang pernah berbuat israf, dosa berlebih selama hidupnya. Di israf di sini, dosa yang berlebih. Jadi kalau ada orang dusta saja, ada orang misalnya marah saja, ada orang mencuri saja, kalau yang ini, maaf, semua diborong. Bahkan kalau dia berbuat dosa, ada orang lain berbuat dosa, dia belum kerjakan, rasanya kurang lengkap. Dia sudah pernah dendam. Apa? Saya belum, saya pengen ikutan dendam. Israf. Perhatikan panggilannya. La taqnatu min rahmatillah. Anda jangan putus asa dari rahmat Allah. Ayo balik. Jadi ibad yang betul. Ayo balik. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Ada zambun, ada zunub, itu beda. Zambun satu dosa, zunub banyak dosa. Kalau ditambah taukid menggunakan jami' artinya tanpa kecuali. Sepenuh langit, sepenuh bumi. Hei Anda yang merasa punya latar belakang yang kelam. Hei Anda yang pernah mengerjakan maksiat. Hei Anda yang pernah larut dalam keburukan. Ada tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ayo jadi golongan ibad yang kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bertobat, Anda dikembalikan pada golongan pertama. Ketika kita semua sudah menjadi ibadur rahman, maka disitulah Anda bisa mewujudkan nilai-nilai kebaikan tadi yang dijanjikan. Allah baru utus. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Baitul Maqdis itu, Palestina itu, beliau berkeliling di samping khaimah-khaimah pasukannya. Dilihat yang pertama ada yang sedang tiduran. Kata beliau, ini tidak mungkin digunakan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Ada yang melihat kemudian begadang, beliau katakan ini tidak mungkin dijadikan sebagai agenda untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi ketika ada yang bangun malam, tenda yang satunya baca Al-Quran, yang lainnya bermunajat kepada Allah, maka beliau katakan, inilah tanda pertama, ibadur rahman, ibadah Allah, yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menaklukkannya. Maka demi Allah saya katakan, ketika semua khaimah sudah menjadi ibad, digunakan oleh beliau 200 ribu pasukan untuk mewujudkan nilai kebaikan yang dikenang oleh sejarah itu. Takbir fajar. Allahu Akbar. Jadi, saya berkeliling tadi, di sekitaran-sekitaran itu, saya membaca peluang dua hal ini bisa kita wujudkan insyaAllah. Maka setidaknya jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Ayo kita jadi hamba yang saleh dulu. Hamba yang saleh dulu. Perbaiki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata kita baik dulu. Bagaimana kita ingin menginginkan yang baik kalau Anda sendiri belum baik? Lisan kita baik dulu. Telinga kita baik dulu. Tangan kita baik dulu. Sampai ujung kaki kita. Kalau kita semua sudah baik, maka insyaAllah kontribusi pertama, bangsa kita pun insyaAllah akan baik dalam mewujudkannya. Alhamdulillah. Baik, Fajar, Ahmad dan Kamil dan kita semua, tidak ada jalan untuk menjadi baik kecuali kembali kepada Al-Quran. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, bahwa petunjuk menjadi baik untuk semua manusia itu hanya berkumber dari Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudallinnas.